mentari, lembut halus bak sutera busana dewata. Hangatnya cinta dan lembutnya kasih yang terpadu. Indraloka, harumnya cinta dan tulusnya cinta yang bersatu. Satu kata dalam cinta, satu kata dalam cinta yang menjelma dengan alunan lagu kita asmara dalam dua insan. Cinta dan satunya cinta yang abadi. Satunya cinta dan satunya cinta yang abadi. Dalam cinta, satu kata dalam cinta yang menjelma dengan alunan lagu kita asmara dalam dua insan remaja. Sejuk bagai